Apa hukum sholat menggunakan parfum beralkohol? Kalau sholat pakai apa? Pakai parfum beralkohol. Ini gimana? Lihat. Sebenarnya hukumnya tidak apa-apa. Sholat pakai parfum beralkohol. Dengan catatan alkoholnya itu seperlunya saja. Ada beberapa minyak wangi yang harus pakai alkohol. Tetapi alkoholnya itu untuk nyemprot aja. Untuk nyemprot cret. Dah. Habis itu enggak apa. Yang nempel kita parfumnya aja. Bukan alkoholnya. Nah, ini enggak apa-apa. Ini yang tidak apa-apa. Tetapi kalau yang berlebihan, enggak boleh. Karena alkohol hukumnya najis. Alkohol hukumnya najis dengan minyak wangi itu. Jadi yang alkohol yang untuk nyemprot aja itu tidak apa-apa. Tapi tetap ulama menganjurkan pakai untuk sholat itu pakai minyak wangi yang tidak beralkohol saja. Pakai minyak wangi kan banyak tuh roll gitu kan, minyak wangi roll yang mana ya. Untuk sholat lebih baik pakai minyak wangi itu. Kita pun yang sholat terganggu. Begitu dia pakai minyak wangi yang beralkohol, sholat Allah Akbar nyengat hidung. Sakit hidung yang bau kan. Itu bisa mengganggu kekhusyuan orang lain sholat. Nah, lebih baik pakai minyak wangi yang tidak beralkohol saja. Wallahu a'lam bishawab.